seperti tanah liat dalam tangan penjunan. Demikianlah hidupku dalam tanganmu Tuhan. Di tengah pencobaan, dera dan aniaya akan membuat ku sempurna menjadi bejana indah. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Sesuai rencanamu.